Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sampai ke mana? Baik, kita lanjutkan soal-soal yang masih belum terbaca. Afwan, bagaimana fidyah bagi lansia yang sudah tidak mampu berpuasa? Tadi sudah kita jawab ya di Masjid Al-Furqan. Intinya fidyah dibayar, jangan mendahului hari yang kita seharusnya di situ berpuasa. Baik, bagaimana hukum menukarkan uang baru dengan nominal yang lebih kecil seperti marak saat ini? Sebagian ulama berpendapat umlah yang sama itu tidak boleh mata uang yang sama itu tidak boleh di situ ada perbedaan nominal, karena di situ masuk ke dalam riba fadl. Yang boleh itu adalah pertukaran uang dengan mata uang yang berbeda. Paham ya? Di suatu tempat mata uangnya Indonesia rupiah, Malaysia ringgit, bolehkah kita bertukar antara rupiah dengan ringgit? Ini gak ada masalah. Jual beli ya, jual beli mata uang rupiah dengan ringgit. Namun sekarang sesama rupiah, jual beli sesama rupiah, apakah ini boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena ini masuk dalam keumuman hadis az-zahabu biz-zahab wal-fiddah bil-fiddah sampai terakhirnya masalan bimasalin yadan biyadin. Kalau sama-sama emas, sama-sama perak, termasuk sama-sama mata uang yang sama, sesama rupiah, maka ini ada dua syarat. Harus cash kontan, ya dan biadin, tangan dengan tangan, dan masalan bimasalin, sama pertukarannya. Nah, nilainya jumlahnya sekian, ya tukarnya sama sekian. Emas 2 gram ya harus sama tukar emas 2 gram. Kalau emas bagus dengan emas jelek bagaimana? Ya sudah, jangan tukar sesama emas, kan seperti itu. Maka sama juga dengan mata uang. Mata uang sama-sama rupiah, ya sudah nilainya kalau mau pertukaran ya harus sama, 100 ribu nilainya 100 ribu. Bagaimana sekarang kalau 100 ribu dengan 90 rupiah? Kita beli 100 ribu dapat 90 ribu rupiah receh misalnya. Ini juga sebagian ulama mengatakan terlarang. Namun wallahu a'lam bishawab, yang rajih kalau bahannya itu berbeda, dari di sini antara kertas dengan logam, maka yang rajih tidak mengapa. Nah, dan ini pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Karena di ketika itu di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mata uangnya atau uang yang dipakai itu dinar dan dirham. Ya kan? Mata uangnya ya sudah enggak ada nama mata uang, Kalau kita pakai mata uang Islami, maka mata uang Islam itu ada dinar dan dirham, emas dan perak. Ini sesama mata uang yang berlaku di negeri Madinah. Ketika bahannya berbeda, boleh ada pertukaran seperti itu. Ya. Dan kalau sudah berbeda jenisnya, maka enggak harus sama kuantitasnya atau jumlahnya. Kita tukar perak dengan emas, ya sudah, enggak harus 100 gram perak dengan 100 gram emas. Abdul Bari jangan turun. Ayo cepat turun. Maka yang rajih, wallahu alam bisawab, kalau itu antara uang kertas dengan uang logam, maka insya Allah tidak mengapa. Namun kalau sesama uang kertas, maka jangan. Nah. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Quran terjemah? Berarti di situ ada Al-Quran, ada terjemahannya, gitu ya? Masalahnya khilaf. Namun yang rajih, seorang wanita yang haid, terkhusus ketika dibutuhkan, boleh membaca Al-Quran. Karena tidak adanya dalil yang sharih yang melarang perbuatan tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah ketika dalam hajinya, ketika Aisyah haid, untuk melakukan apa saja kecuali tawaf yang terlarang. Sementara orang haji ibadahnya banyak. Apa saja silakan, termasuk baca Al-Qur'an, zikir dan yang lainnya. Adapun ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali Al-Mutahharun. Ini Al-Quran yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Dan Al-Mutahharun di sini, orang-orang yang disucikan, ini bukan sembarang orang, namun mereka para malaikah. Nah, sehingga kalau memang dibutuhkan, silahkan baca Al-Quran, apalagi Al-Quran terjemah. Nah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seorang meminta tolong pada kita dan setelah tertolong dia ngasih uang ke kita dan kita menolak uang itu karena kita ikhlas menolongnya karena Allah. Apa kita termasuk menolak rezeki? Bisa ya, bisa tidak, tergantung. Perkaranya gampang insya Allah. Ketika kita diberi, dan memang kita niatnya bukan cari uang, kita menolak baik-baik, ya, maka insya Allah juga tidak mengapa. Karena terkadang orang tersebut memberi karena gak enak, terjadi yang seperti itu. Namun ketika kita menerima pun insya Allah juga tidak mengapa. Insya Allah perkaranya gampang, mudah. Nah. Di perusahaan-perusahaan sering mengadakan iftar jamaah. Apakah termasuk bid'ah apabila iftar jamaah dilaksanakan dengan patungan uang untuk membeliin hidangan iftar? Ini yang dikhawatirkan. Kalau modelnya patungan, ya masing-masing berarti kan punya andil dalam memberikan iftar tersebut. Niatnya hanya sekedar kumpul, ini yang dikhawatirkan. Ya. Sedikit-sedikit berjamaah. Nah. Sedikit-sedikit berjamaah. Ini berjamaah, zikir berjamaah, iftar berjamaah. Karena bukan ini bukan manfaat para sha'iman. Orang yang memberi orang lain untuk berbuka, ini masing-masing sebetulnya punya kemampuan, dia beli sendiri atau uangnya sendiri, namun patungan ayo kita kumpul bareng-bareng. Nah, ini yang dikhawatirkan di situ disebutkan oleh sebagian ulama, ini berbuka bersama yang bid'ah. Seperti itu. Namun kalau oleh dari salah satu atau seseorang ya, nah ini enggak ada masalah buka puasa bersama. Di kalangan saudara ana ada saudara sepupu. Sepupu ya. Berarti orang tua kita dan orang tuanya bersaudara. Kan seperti itu ya. Yang ana anggap miskin, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki perdagangan, memiliki banyak anak. Apakah boleh memberikan zakat atau fidyah kepada dia? Boleh insyaallah. Nah. Kalau sepupu boleh. Nah. Di masjid, di perumahan ana ada program untuk menghimbau warganya untuk berta'awun dan menyumbang makanan ke masjid sebagai makanan buka puasa. Dan siapa saja orang luar atau warga bisa memakannya. Bolehkah yang seperti itu? Ini kalau pertanyaannya kita sebagai warga, kemudian ada himbauan sumbangan seperti itu ya, apalagi kalau dikhawatirkan nanti menimbulkan fitnah, sudah kasihkan gak ada masalah. Namun program itu sendiri kalau kita yang melaksanakannya jangan menghimbau warga ya untuk bertahun dan menyumbang makanan. Sekedar himbauan yang mau memberi buka puasa, ya namanya himbauan gak ada masalah. Namun akhirnya kalau menjadi semacam ilzam keharusan, nah ini dihindari. Namun kitanya kalau ada yang seperti ini ya sudahlah, apalagi khawatir nanti dicap macam-macam, kasihkan gak ada masalah insyaallah. Anak punya teman yang rajin sholat dan insyaallah baik, tapi dia belum menerima atau menjalani manhaj salaf. Bolehkah teman anak itu anak nikahkan ke saudari anak yang sudah belajar salaf? Jangan. Kasihan. Rajin sholat, khawarij ya rajin sholat. Sufi ya banyak yang rajin sholat. Ikhwal muslimin banyak yang rajin sholat. Insyaallah baik, sekedar muamalah baik, ya belum tentu jaminan. Akidah yang paling penting, tauhid, sunnah. Ini yang jauh lebih penting. Tanpa menyampingkan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya juga sangat penting. Namun ya, kasihan saudari antum yang sudah belajar salah. Nah, ikhwan masih banyak. Nah, yang bujang-bujang masih banyak. Dan gak harus bujang kan? Ada Ustaz minta nasihatnya, apabila makmum terlambat 2 rakaat salat tarawih, apa yang harus dilakukan makmum? Ya sudah, selama dia sudah salat isya, nah ini enggak tahu salat isyanya sudah apa belum ini. Nah, kalau dia sudah salat isya, ya sudah ikuti yang rakaat-rakaat berikutnya. Nanti dia di satu rakaat yang terakhir imam salam, dia berdiri menambah satu rakaat, ya kan? Kemudian salam, kemudian setelah itu dia sholat satu rakaat. Ya, paham ya? Kan ketinggalan dua rakaat. Maka ketika imam terakhir, rakaat terakhir yang baca kul huwallahu ahad, imam salam dan para imam yang lainnya salam, nah, orang ini berdiri untuk menambah satu rakaat. Kemudian dia melakukan satu rakaat yang terakhir, seperti itu. Jika rekan kerja Ana bekerja di tempat yang panas dan menguras keringat dan beliau sering haus, apakah boleh atau bolehkah atau adakah uzur untuk berbuka puasa? Nah, ini sudah kita jawab. Ya. Intinya kalau kita mukim dapat pekerjaan yang berat, itu bukan uzur untuk kita berbuka. Artinya akhirnya menjadikan rutinitas. Kalau dalam satu kondisi dia tidak ada niatan berbuka, dia niat puasa, namun pusing, akhirnya capek, letih, sampai sakit, berbuka silakan. Namun kalau kemudian pekerjaan ini menjadi rutinitas, akhirnya dia meninggalkan puasa semuanya, ini jangan. Seperti itu, cari pekerjaan yang lain. Dalam kondisi sebetulnya manusia ini makhluk yang sebetulnya sangat mungkin beradaptasi. Coba antum lihat orang-orang yang dia memiliki kesungguhan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Padahal pekerjaannya berat, ya ternyata mereka lakukan. Bisa. Nah, mungkin ada dari tetangga, saudara, rekan kita yang menjadi tentara atau polisi yang aktivitasnya tinggi atau apa yang lainnya. Di beberapa negara itu pemain bola ini padahal. Ini Ana enggak bilang pemain bola boleh ya, namun dan antum mungkin juga mendengarkan berpuasa mereka. Seperti itu. Al-Muhim jangan bermudah-mudahan mencari uzur. Nah, apakah puasa Ana sah jika sering mual-mual karena Ana punya riwayat tipes? Ya sah, selama tidak melakukan pembatal puasa sah insyaallah. Sekedar mual tidak ada masalah. Apakah berdosa jika seseorang jadi wasilah cari akhwat, namun setelah menikah hampir terjadi perceraian? Kan masih hampir, belum cerai kan? Ya sudah, cuma masih hampir belum. Namun toh misalnya terjadi perceraian, selama menjadi perantara tersebut tidak ada unsur-unsur pelanggaran, tidak ada unsur penipuan, menutup-nutupi aib, sampaikan apa adanya. Al-Muhim berusaha ini ikhwan, kesehariannya tampaknya baik, manhajnya bagus, yang perempuan juga gak ada aib yang ditutupi, ya. Kemudian dalam perjalanannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Ma'alal muhsinin min sabil. Tidak ada orang yang sudah berbuat baik gak bisa disalahkan. Seperti itu. Siapa ini? Mana yang lebih afdal? Ini orangnya ini kayaknya sudah tertentu ini berarti. Belajar di Maksof atau di Ikhwan. Di Maksof jual kurma, Ikhwan juga jual kurma. Siapa ini orang? Ini maksudnya gimana belajar di Maksof atau di Ikhwan? Belajar ya di pondok, di masjid. Hah? Oh, nah, belanja. Sah. Nah, mahsan tabarakallah. Baik. Mana lebih afdal, belanja di Maksof atau di Ikhwan? Maksof jual kurma, Ikhwan jual kurma. Nah, kalau antum tanya ana, ya ana bilang beli di Maksof. Nah. Nah, kalau beli di Maksof nanti ya buat pondok juga. Namun masalah jual beli mah enggak ada artinya, terserah. Enggak kemudian tersangkut alwala wal bara, ya. Ya kalau anak pribadi bilang ya beli aja di Maksof seperti itu. Tapi terserahlah, mau beli di Maksof, mau beli di Ikhwan, terserah. Gampang insyaallah. Nah. Wah. Afan Ustaz, setelah Idul Fitri mohon dibahas kitab poligami. Mengingat pentingnya ilmu tentang poligami supaya tidak menodai syariat poligami. Ya sudah, ini yang nulis nanti datang ke ana ini. Ada yang niat-niat poligami? Coba nanti kita lihat. Ya. Kalau memang dibutuhkan, mungkin Ustaz Yahya mungkin bisa. Mana ada Ustaz Yahya? Hah? Ustaz Saidan? Pada masa remaja dan belum tahu ilmu, kami menganggap semua puasa sah atau tidak batal jika tidak makan dan minum. Namun setelah mengetahui ilmu saum, maka kami menimbang bahwa banyak puasa yang bertahun-tahun dulu tidak sah. Maka bagaimana solusinya? Afallahu amma salah. Ya orang enggak tahu. Setelah tahu, ya sudah. Insya Allah yang mamadho. Mudah-mudahan Allah ampuni ketidaktahuannya. Apa hukumnya berbuka puasa dengan jima? Sebagian sahabat pernah melakukannya. Nah, boleh seperti itu. Nah, ya boleh. Tapi ya menyelisihi yang afdal. Namun boleh, boleh. Mohon nasihatnya bagi ikhwan dan akhwat yang suka baperan. Baperan ini gimana sih maksudnya baper ini? Coba diperjelas. Siapa sahibu soal? Mohon nasihatnya bagi ikhwan dan akhwat yang suka baperan. Ini sudah di berulang kali disampaikan dulu juga asatidzah kita, Ustaz Lukman kalau gak salah dulu pernah menyampaikan masalah sensitif seperti itu. Intinya jangan, gak tahu ini baper yang bagaimana. Kalau baper kita dapat nasihat, merasa kemudian memperbaiki diri, ya ini bagus. Tapi sensitif, wah ini ana yang tertuduh ini. Ini jangan-jangan nyindir ana ini. Seperti itu. Kemudian dia memperbaiki amalannya, ini bagus, tapi akhirnya tersinggung, marah, gak terima. Ya ini ya tercela perbuatan seperti ini. Nah, jangan sensitif. Orang berbicara dikiranya menuduh dia. Intinya begini loh, ada nasihat, ada ucapan, ada tausiah, ada apa saja, jangan dilihat orangnya sudah. Kita ini sebagai orang yang mendengar, yang menerima, jangan dilihat orangnya, jangan dilihat bagaimana kalam tersebut sampai kepada kita. Namun lihat isinya. Kalau memang isinya hak, benar, sudah terima sudah. Karena pada hakikatnya al-haqqu min rabbik. Nah ini. Al-haq itu kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan karena orang yang menyampaikan enggak, mungkin dia enggak suka atau yang lainnya, akhirnya dia menolak al-haq ini melalui orang tersebut. Padahal al-haq ini sebenarnya datangnya dari Allah. Wa ni'udzubillah, akhirnya kita menolak al-haq. Ini yang disebut dengan al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong. Nah, apa batarul haq, menolak al-haq. Janganlah, jangan baperan lah. Kalau baper yang Mahmud yang terpuji, bagus, silakan. Dia merasa kurang, merasa nasihat itu mengena untuk dia. Namun akhirnya baper, tersinggung, marah, jengkel. Ini syaitan, sudah ya. Intinya itu yang senang itu syaitan. Kalau kita tersinggungan, marahan, itu syaitan yang senang. Seperti itu. Hati-hati ya, jangan sampai menolak al-haq karena sebab manusia. Nah, al-haq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Seperti itu. Sakit hati anak Ustaz. Nah, ini. Ya. Kisahnya Asasuddin kan seperti itu. Ya. Itu Abu Ihsan ya. Nah. Abu Ihsan, ada Abu Ihsan. Nah, tahu Asasuddin ya? Dulu di sini anak sudah terlanjur sakit hati. Rugi dia mengorbankan perasaan, akhirnya terlempar dari al-haq, dari manhaj salaf. Rugi. Nah. Yang senang siapa? Yang untung ya syaitan. Seperti itu. Bagaimana puasanya orang yang bercumbu dengan istrinya? Sudah terjawab tadi. Hukum menelan ludah atau dahak? Menelan ludah, kalau sengaja dia menelan niatnya, ini hati-hati. Sebenarnya ulama mengatakan ini bisa membatalkan puasa. Walaupun yang rajih wallahu alam bisawab, ini tidak dikatakan dengan minum selama ludah tersebut belum keluar dari tubuhnya. Tapi sekedar ya sudah biasa lah ya. Kita ada ludah atau dahak, tidak ada niatan itu untuk mengganti minum atau insya Allah gak masalah. Namun jangan bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan. Pansa di bulan Ramadan ini bagaimana caranya agar anak bisa maafkan kesalahan sesama muslim dengan ikhlas tanpa ada dendam apalagi mengungkit-ungkitnya. Perlu kita ketahui al-jaza min jinsil amal. Maka berbuatlah karena mencari ridha Allah. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik kita sedikitpun kalau itu ikhlas. Di antara cara, salah satu bentuk selain diberi pahala, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kita berbuat seperti ini, nanti Allah akan balas yang serupa. Ya kita model kita suka memaafkan, ya. Maka nanti balasannya Allah akan memaafkan sekian banyak kesalahan kita. Mau? Kita butuh? Seperti itu. Sehingga banyak-banyak berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit hatinya kita itu kalau memang saudara kita mendzalimi kita, kemudian dia sudah bertobat ya. Ini penting. Orang berbuat zalim, kalau dia itu diberi maaf akhirnya semakin berbuat zalim, jangan dimaafkan. Karena fungsinya kita memberi maaf agar dia bertobat, islah, memperbaiki diri. Sebagai disebut adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ha, illa man taba wa aslaha. Nah, taubat dan dia memperbaikinya. Tapi kalau kita memberi maaf, akhirnya dia semakin menjadi-jadi dalam kedolimannya, ya memang orang seperti ini enggak layak untuk mendapatkan maaf. Agar apa? Agar dia tidak berbuat zalim yang lainnya. Namun saudara kita sudah menyesal, dia sudah bertobat, minta maaf. Ada apa sih dendam? Kalau memang betul dia sungguh-sungguh mengakui kesalahannya, banyak-banyak berharap. Nah ini sudah. Banyak-banyak kita ini ingat, jadikan semua ini lillahi ta'ala. Kalau semua dilakukan lillahi ta'ala mudah, enggak ada yang ringan, enggak ada yang berat insyaallah. Nah. Sahkah salatnya seorang yang memakai sirwal dan memakai baju yang panjangnya cuma sepinggang? Kayak baju koko gitu berarti ya, sepinggang. Kalau sirwalnya tidak membentuk tubuh, tidak membentuk lekukan tubuh, sah. Nah, boleh orang sholat memakai sirwal saja. Yang penting sirwalnya lebar, tidak membentuk lekukan tubuh. Ya, nah. Bolehkah gosok gigi di saat lagi puasa? Boleh. Gosok gigi di saat lagi puasa? Boleh. Dan tetap dianjurkan. Namun yang penting hati-hati saja ketika memakai pasta gigi. Karena pasta gigi bisa ada kandungan yang apa seperti gas atau seperti itu yang bisa masuk ke tubuh. Intinya boleh, namun kalau sudah memakai pasta gigi hati-hati. Seumur hidup saya belum pernah melihat bapak saya sholat dan puasa Ramadan. Adapun ibu, saya enggak tahu karena beliau meninggal di saat saya berumur 4 tahun. Bapak saya meninggal di awal-awal saya mengenal dakwah salafiyah sehingga belum sempat menasihati beliau secara intens. Saat ini saya hanya bisa mendoakan beliau di setiap sholat saya. Sebagai anak, apakah yang sebaiknya saya lakukan terkait keadaan bapak saya itu yang sekarang telah meninggal? Ini perlu dipastikan lagi, apakah betul memang tidak pernah sholat, karena saya belum pernah melihat, masih ada kemungkinan mungkin sholat, tapi belum pernah melihat. Namun intinya begini, kalau memang ini terlepas dari sang bapak ini, seseorang apalagi tidak pernah sholat, ya, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah sholat, kafir. Nah, ketika meninggal ya sudah, kita tidak boleh mendoakan dan yang lainnya. Namun jangan bersedih. Bukan suatu aib, artinya ya sudah, Rasulullah saja orang tuanya kafir. Nah, makanya ketika ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya tentang bapaknya, aina abi ya Rasulullah, Rasulullah mendapat wahyu bahwa bapaknya di neraka. Dia tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membuat sedih orang ini. Tapi bagaimana cara tidak berbohong? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, abi wa abuka finna. Bapakku dan bapakmu di neraka. Kafir. Seperti itu. Al-muhim, orang yang tidak pernah sholat sama sekali, kafir. Nah. Namun terkait ini anak juga tidak berani memastikan karena perlu dipastikan lagi, ya, seperti itu. Saya memiliki harta yang telah mencapai nisab dan mau saya keluarkan zakatnya. Di sisi lain saya juga punya tabungan pensiun yang saya setor setiap bulan dan telah berjalan sekian tahun. Tetapi tabungan ini hanya bisa diambil ketika saya telah pensiun. Berarti ini uangnya dia. Ya, hanya nanti bisanya diambil ketika sudah pensiun. Namun ini uang dia, berarti harta dia, seperti itu ya. Hah? Nah, maka pertanyaan, apakah uang tabungan pensiun yang telah berjalan selama sekian tahun ini juga digunakan untuk dasar penghitungan zakat bersama harta saya yang telah mencapai nisab tersebut? Iya. Nah, karena itu hartanya, kalau memang seperti itu, ya, artinya dia bisa memilikinya namun nanti setelah pensiun, maka iya. Karena itu termasuk bagian dari hartanya. Bolehkah saya membagikan zakat tersebut di kampung saya di Jawa Tengah, mengingat banyak juga saudara-saudara saya yang tergolong miskin atau kurang mampu? Boleh. Selama saudara di sini artinya kerabat jauh atau tetangga dan yang lainnya, silahkan, tidak ada masalah. 8 orang ya yang disebutkan dalam Al-Quran, masakin, fuqara, al-amilina alaiha, wa ibn sabil, dan yang lainnya. Nah, setelah Idul Fitri di kampung ana sering berziarah kubur. Bagaimana kata cara berziarah sesuai anjuran adat larangannya? Ya, enggak ada waktu-waktu tertentu, pengkhususan tidak ada. Ya, kecuali ziarah beberapa tempat yang memang di situ disyariatkan. Contohnya orang yang ketika datang di Madinah disyariatkan dia berziarah kuburan Rasulullah, berziarah syuhada Uhud. Adapun yang lain-lainnya ziarah tidak ada waktunya. Adabnya ya ketika ziarah datang, assalamualaikum darakum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita mendoakan, namun jangan mengangkat tangan. Ya, kita mendoakan mereka, bukan meminta kepada mereka. Nah, dalam rangka kita berziarah, selain mendoakan mereka, juga dalam rangka mengingatkan kita bahwa nanti kita akan menjadi seperti mereka. Bercumbu, ini sudah, masalah bercumbu tadi sudah. Bolehkah salat tarawih berjarak cukup lama dengan salat isya? Misal salat tarawih tengah malam. Nah, ini juga menjelang 10 hari terakhir. Banyak pendapat ya para ulama, namun enggak usah terlalu tasyadud kepada yang lainnya. Silahkan mau berpendapat dengan yang bagaimana. Syekh Ubaid ketika ditanya pada beberapa tahun yang lalu di tanggal 21 Ramadan, apa yang dilakukan orang masuk 21 Ramadan? Tarawihnya bagaimana? Apakah tengah malam? Apakah setelah salat isya? Kata Syekh Ubaid, intinya terserah, silakan. Yang mau setelah isya boleh, yang nanti diundur tengah malam enggak ada masalah. Sehingga masalahnya wasi insyaallah, luas, terserah insyaallah, mudah insyaallah. Apakah minuman yang boleh tetap diminum ketika sudah azan hanya berupa air, atau minuman seperti sop buah atau air yang campur makanan lain? Ini ketika subuh. Ya intinya sudah yang di gelas itu maka minuman ya, minuman. Nah, minum air atau teh atau kopi yang sudah masih di tangan itu yang boleh. Adapun ada pepayanya atau mangganya ya jangan ditelen. Nah, baik, karena masih ada waktu, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.